Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagai silsilah pelajaran adab di terus kita, kita akan membaca insyaallah sebuah kitab karya Imam Nawawi rahimahullah, yakni At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan tentang masalah adab berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran, bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim, tentunya kita yaumian, tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Baik kita sekedar membaca Al-Quran, atau terlebih kita-kita yang memiliki aktivitas sebagai pengajar Al-Quran atau juga yang sedang mempelajari Al-Quran. Setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita harus mempelajari bagaimana adab-adab yang terkait dengan Al-Quran. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kitab ini tipis dibandingkan kitab-kitab yang lainnya yang antum bawa, yang fotokopi itu hanya mungkin seperempat atau sepertiga dari kitab semuanya, dari full semuanya. Itu baru difotokopi sebagian, ya. Belum semuanya. Baik, kita mulai, kita baca dari mulai muqaddimah. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Maka dengannya, dengan Allah nasta'in, kita meminta tolong. Rabbi yassir wa'in. Ya Rabb, mudahkanlah dan tolonglah. Khutbatul kitab. Pembuka kitab. Qala asy-syekh al-imam العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى بن صرف بن مري النووي رحمه الله تعالى. Berkata asy-syekh al-imam, beliau imam di zamannya dan di zaman setelahnya. Al-alim, sebagai orang yang berilmu. Az-zahid, sebagai orang yang zuhud. Beliau zuhud dari dunia ini. Beliau wara', berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat. Hanifidina azani wa azakumullah. Kealiman beliau, keimaman beliau, ini telah diakui oleh para ulama yang lainnya. Min ulama il-amilin, beliau seorang termasuk ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Wala imma rasihin, sebagai imam yang dalam ilmunya. Bahkan disebutkan Syekhul Islam fi asri, Syekhul Islam di zamannya, wa ba'da asri, dan setelahnya. Hanifidina azani wa azakumullah. Banyak para ulama yang menyebutkan pujian-pujian kepada beliau rahimahullah. Disebutkan di sini zahid, beliau zuhud, beliau juga wara', tadi kita sebutkan. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau tidak pernah mau menerima pemberian dari orang lain, dan beliau hanya makan satu kali dalam sehari setelah sholat isya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebut oleh para ulama. Qala rahimahullah adz-dhabit al-mutqin. Beliau dhabit al-mutqin. Dhabit itu hafalan yang sempurna. Dhabit dan al-mutqin itu dua kata yang bermakna sama. Hafalannya sempurna, mutqin, ya. Sehingga disebutkan hafalan fulan itu mutqin. Nah, sempurna hafalannya. Baik. Kalau disebutkan dia itu hafid, dia penghafal hafid, maqat yahdi, kadang dia keliru dalam hafalannya. Tapi kalau disebutkan mutqin, ini kesalahannya lebih sedikit dibandingkan hafid. Jadi tingkatan mutqin itu lebih tinggi dibandingkan hafid. Dhabit al-mutqin, al-muhaqqiq, ahli tahqiq. Abu Zakaria, kunyah beliau Abu Zakaria. Beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Bahkan beliau belum sempat menikah. Beliau meninggal belum sempat menikah. Sehingga boleh seorang yang belum punya anak kemudian berkunyah. Naam. Ini diantara para imah yang meninggal belum sempat menikah. Bukan karena tidak mau nikah, bukan karena memiliki pemahaman mengharapkan dirinya untuk menikah, sebagaimana ajaran rohbaniin. Beliau tersibukkan dengan ilmu sehingga meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Di antara para imam yang lainnya yang meninggal belum sempat menikah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau meninggal belum sempat menikah. Demikian pula At-Tabari, Sahibu Tafsir. Ini juga meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Nah, tersibukkan Syekhul Islam dengan jihad, dengan keilmuan. Baik. Ihwanibidina azani wa azakumullah. Tentunya a'immah yang menikah lebih banyak dibandingkan a'immah yang belum sempat menikah kemudian meninggal. Kunya beliau Abu Zakaria. Dan beliau mendapatkan lakop Muhyiddin. Muhyi itu menghidupkan, yang menghidupkan agama. Dan beliau enggak senang diberikan gelar yang demikian. Itu gelar, lakop gelar Muhyiddin, Nasiruddin. Para ulama yang diberikan gelar-gelar itu mereka enggak senang. Bukan mereka menggelari dirinya, tapi orang-orang yang menggelari mereka-mereka para imam dengan gelaran-gelaran yang para imam tidak senang untuk digelari dengan itu. Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Nah, ini lakop bagi Imam Nawawi yang beliau tidak senang untuk diberikan gelar itu. Nama beliau Yahya. Imam Nawawi, kita mengenalnya Imam Nawawi. Nama beliau adalah Yahya. Yahya bin Saraf bin Murri An-Nawawi. An-Nawawi. Naam. Rahimahullahu taala. Naam. Karya beliau ini banyak. Selain At-Tibyan ini, beliau memiliki kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau juga punya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga punya kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab-kitab beliau masyhur. Naam. Majmu' Sharhul Muhadzab dalam bab fikih. Beliau Syafi'iul Madzhab. Juga dalam masalah hadis, beliau memiliki kitab-kitab. Banyak beliau menulis kitab-kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Nah, kemudian juga beliau punya kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir sehari semalam, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, yang sering mungkin kita dengar kitab Arba'in An-Nawawi, demikian pula Riyadhus Shalihin yang disebutkan para ulama. Semestinya di rumah-rumah seorang muslim itu ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab masalah tasyiatun nafs, masalah adab, masalah akhlak. Naam. Qala rahimahullah, alhamdulillah al-karimil mannan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Al-Karim Al-Mannan, Zat yang Maha Pemurah. Al-Karim dengan Al-Mannan itu sama maknanya, yang senang dan banyak memberi. Beliau rahimahullah meletakkan di bab yang paling akhir di kitab ini. Di situ belum ada yang itu bawa petunjuk, belum ada, karena paling akhir. Itu kata-kata gharib. Kata-kata gharib yang kemudian beliau kumpulkan di bab paling akhir, disusun sesuai dengan urutan babnya. Semacam kamus, itu bab yang paling akhir, itu bab yang ke-10. Nah, Baik, di situ beliau sebutkan yang pertama kali alhamdu. Untuk mengartikan ini, kan beliau buka alhamdulillah. Beliau terangkan makna alhamdu itu apa? Di akhir kitab ini. Di bab yang ke-10. Asana'u bi jamilis sifat. Itu juga dinukilkan di situ, ya. Di futot nomor 1. Nah. Jadi mungkin pentaklik kitab ini kemudian membawakan menukil dan dipakai sebagai footnote, ya, tapi tidak semuanya. Naam. Alhamdulillah al-karimil mannan. Dzi taul, pemilik al-taul, al-ghina was-sa'ah. Itu nomor 2 itu. Al-ghina, kecukupan, yang memiliki kecukupan. Naam. Wal fadl wal ihsan, yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Alladzi hadana lil iman, yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan keimanan. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan, dan yang telah melebihkan agama kita di atas seluruh agama-agama. Footnote-nya tidak semua kita baca, ya. Yang mungkin penting dan terkait mungkin kita akan baca. Di situ diantaranya disebutkan Sa'ir al-Adiyan nomor 4 itu. Sa'ir maknanya bermakna baqi. Agama-agama yang lain. Allah yang telah memberikan keutamaan kepada agama Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya. Wa manna 'alaina bi irsali ilaina, dan juga Allah yang telah manna memberikan anugerah 'alaina kepada kita bi irsalihi, dengan mengutusnya ilaina kepada kita akrama khalqihi 'alaih, makhluk yang paling mulia atasnya. Yakni Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Akrama khalqih. Ini kata beliau termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Dipilihkan Rasul yang terbaik untuk kita sebagai umat yang terakhir. Wa afdalahum ladai, dan yang paling utama di antara mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, afdalahum indah ladai, itu maknanya indah di sisinya, di sisi Allah. Habibahu wa khalilahu, yang mana Rasulullah yang diutus kepada kita itu habibahu, kecintaan Allah. Wa khalilahu, dan kekasihnya Allah. Khalil itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan habib. Ada habibullah, ada khalilullah. Khalilullah, kekasihnya Allah. Wa abdahu wa rasulahu, dan hambanya serta rasulnya, utusannya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Di sini dalam muqaddimah ini Beliau mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Al-Karim, Al-Mannan, yang memiliki berbagai macam keutamaan. Rasa syukur untuk apa ini? Beliau ungkapkan syukur untuk apa ini? Karena telah diberikan hidayah ke dalam keislaman. Hadana lil iman. Ini sebuah kenikmatan. Ini sebuah anugerah yang wajib untuk kemudian kita syukuri. Sebagai pemeluk agama Islam. Dan Islam sebagai agama yang paling utama. Wa faddala dinana. Yang Allah muliakan. Yang Allah lebihkan. Agama Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya. Dan juga syukur beliau kepada Allah dalam hal apa? Wa manna alaina. Allah telah berikan kenikmatan kepada kita dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Beliau sifatkan di sini akrama khalqihi alaihi. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tidak sembarangan untuk umat yang terakhir ini dipilihkan seorang rasul yang paling mulia di sisi Allah. Wa afdalahum, yang paling mulia di antara umat manusia. Dipilihkan sosok yang dia itu habibah wa khalilahu. Kecintaan Allah, kekasihnya Allah, bukan sembarangan. Rasul terakhir yang dipilih, yang diutus kepada umat terakhir ini, betul-betul seorang sosok rasul pilihan dan istimewa. Naam. Maka ini wajib untuk kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan ini. Qala rahimahullah. Wa maha bihi ibadatal awthan. Maka maha menghapuskan dengannya, menghapuskan dengan diutusnya Rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam peribadahan kepada berhala-berhala. Dengan Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, dihapuskan peribadahan kepada berhala-berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Allah muliakan beliau dengan Al-Qur'an. Allah muliakan Rasulullah Muhammad bin Abdul dengan Al-Qur'an. Al-mu'jizatil mustamirrah. Mu'jizat yang terus-terusan. Ala ta'akubi azman. Atas bergantinya masa. Terus Al-Quran itu sebagai mu'jizat. Mu'jizat yang terus-terusan. Karena ada mu'jizat itu yang tidak terus-terusan. Di antaranya mukjizat yang ada pada Rasulullahnya, tatkala memancar dari jari jemari beliau air, itu tidak terus-terusan, hanya bisa dinikmati oleh para sahabat yang dulu bersama beliau. Adapun kita tidak bisa menikmatinya. Kemudian terbelahnya bulan, yang bisa menyaksikan ya para sahabat dan orang-orang yang menjumpai beliau. Adapun mukjizat yang terbesar beliau adalah Quran yang bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh umat-umat yang datang sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebutkan al-mu'jizatil mustamirrah. Mukjizat yang berkelanjutan ala taqbil azman, dengan bergantinya zaman. Bergantinya zaman, generasi berganti generasi masih bisa menjumpai mukjizat Al-Quran. Nah, ini mukjizat terbesar. Rasulullah SAW diutus di tempat orang-orang yang ahli dalam masalah bahasa, orang-orang Quraisy, ya. Ahli dalam masalah syair. Nah, maka mukjizat Rasulullah terbesar adalah Al-Quran yang tidak bisa mereka kalahkan. Qala rahimahullah, allati tahadda bihal jinna wal insan bi ajmu'ihim, allati yang tahadda, yang mukjizat Al-Quran itu tahadda, menantang jin dan manusia seluruhnya, menantang untuk bisa, siapa yang bisa membuat yang serupa dengannya. Nah, wafhama biha jami' ahli zaiki wa tu'iyan, disebutkan di ayat nomor 2 itu, afhama ay qata'a wa ghalaba, yang mengalahkan dengan mukjizat itu seluruh orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang tughyan, melampaui batas. Naam. Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar yang mengalahkan ahlu zaik wa tughyan, yang tidak ada seorang pun baik dari golongan manusia maupun jin yang bisa menandingi dan membuat seperti Al-Quran. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli basail wal irfan, dan dijadikan Quran itu sebagai rabi', rabi' itu musim semi, menyejukkan hati. Liqulubi ahli basair, untuk hati-hatinya orang-orang yang basair, yang memiliki pandangan, wal irfan, yang memiliki pengetahuan. Al-Quran sebagai penyejuk hati-hati mereka. La yahluku, di situ ada yang dikasih apa, harokat dobel, ada yang fathah, ada yang dhamma, itu bisa dibaca yahluku, yahlaku. Yang dia tidak usang, tidak rusak. Ala kasrati taraddudi, atas banyaknya ataraddud, keraguan-keraguan. Wa taghayyuril ahyan, dan berubahnya keadaan. Nah, tetap tidak berubah Al-Quran. Wa yasarahu lidzikri, dan Allah mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk diingat. Hatta istadharahu sigara wildan, sampai istadharahu, itu disebutkan di fathah nomor 4, hafidahu zahiran, sampai bisa menghafalkannya sigarul wildan, anak-anak kecil. Saking gampangnya Al-Quran, anak-anak kecil itu bisa menghafalnya. Ada yang 10 tahun sudah menghafal Al-Quran, sudah selesai Al-Qurannya, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhamina hifdzahu, dan Allah yang menjamin menjaga Al-Qur'an, min taturruqi taghyir ilaihi wal hadatsan, dari masuknya perubahan-perubahan kepadanya, wal hadatsan, hadatsan ay al hadats, yang dibikin-bikin baru. Wuku malam yakun, sesuatu yang terjadi yang belum ada sebelumnya. Allah yang menjamin Al-Quran, tidak ada yang bisa untuk merubah Al-Quran. Jika ada satu ayat yang kemudian dihapus, itu pasti akan ketahuan. Allah jaga diantaranya dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Nah, dengan berbagai upaya orang-orang yang tidak senang dengan Islam kemudian merubah-rubah Al-Quran, ya, pasti ketahuan karena Allah yang menjaganya. Wa huwa mahfudzun bihamdillah, dan Al-Quran itu dijaga alhamdulillah. Wa fadli mahtalafa al-malawan, dijaga Al-Quran dengan baik, dengan keutamaan dari Allah. Apa-apa yang ikhtalaf, yang berbeda, al-malawan, yaitu al-lail wal-nahar, siang dan malam. Wa fadla lil-i'tina bi'ulumihi, dan Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang perhatian dengan mempelajari Al-Quran. Man istafahu min ahlil hidqi wal itqan, bagi orang-orang yang Allah pilih dari orang-orang yang cerdas dan mutqin. Fajama'u fiha min kulli fannin ma tam syarihu lahu sudur ahlil iqan, dan mereka mengumpulkan padanya dari setiap keilmuan apa-apa yang membuat lapang dada-dadanya orang-orang yang yakin. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Allah munculkan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari keilmuan Al-Quran. Naam. Semakin yakin kaum muslimin tentang Al-Quran. Baik. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'mih. Aku memuji Allah ala dzalika, atas hal itu yang telah disebutkan yang di atas, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang beliau sebutkan di atas. Wa ghairihi, dan selainnya, min ni'mih, dari kenikmatan-kenikmatan Allah, allati la tuqsa, yang tidak bisa dihitung. Ucapan syukur yang beliau ucapkan dengan kenikmatan yang telah beliau sebutkan di atas, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa dihitung. Khususon, terlebih ala nikmatil iman. Terkhusus atas nikmat keimanan. Wa as'aluhu al-minna alayya, dan aku minta kepada Allah anugerah kepadaku. Wa ala jami' akhbabi, dan seluruh orang-orang yang aku cintai. Wasairil muslimin, dan seluruh orang kaum muslimin. Birridwan, nah, dengan keridhaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, persaksian, muhasilatan lil ghufran, yang menghasilkan ampunan. Persaksian syahadat yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa munqidatan sahiba minan niram, dan yang akan menyelamatkan pelakunya, orang mengucapkan syahadat, dari neraka. Musilatan lahu ila suknal jinan, yang akan mengantarkan baginya kepada suknal jinan, menempati sorga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila al-iman. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang menyeru kepada keimanan. Sallallahu alaihi salawat Allah kepadanya. Wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sarrafa wa karrama wa azzama ma taqabal jadidani. Salawat serta salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau. Sarrafa yang Allah muliakan, karrama wa azzama ma taqabal al-jadidan. Naam. Amma ba'd. Ini baru beliau setelah membuka dengan pujian-pujian kepada Allah serta sholawat. Naam. Kemudian beliau menyatakan amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala man 'ala hadhihi ummah, telah memberikan anugerah kepada umat ini. Zadahallahu ta'ala syarafan, semoga Allah menambahi kemuliaan, kemuliaan kepada umat ini. Biddin alladzi tabahu, dengan agama yang Allah ridhai. Dinil Islam, yakni agama Islam. Wa irsali ilaiha Muhammadan khairal anam, dan mengutusnya kepadanya Muhammad sebaik-baik manusia. Al-anam disebut itu al-khalqu. Al-anam itu maknanya al-khalqu. Naam. Itu di futot, ada futot nomor 1 yang tulis, yang angka biasa, ada futot nomor 1 yang angka Arab. Yang angka Arab itu nomor 1, itu makna al-jadidan, maknanya al-lailu wan nahar. Naam. Alaih minnu Abdul Salatu wa alaih minnu, atas Rasulullah minnu dari Allah afdhalu salawat, seutama-utama salawat, wal barakat wassalam. Wa akramaha bi kitabihi, dan Allah memuliakan umat ini bi kitabi, dengan kitabnya, afdhalil kalam, seutama-utama ucapan. Wa jama'a fi, Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an subhanahu wa ta'ala jami'a ma tahtaju ilaih min ahbar awalin. Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an jami' seluruh apa-apa yang tahtaju, yang dibutuhkan kepadanya, min ahbaril awalin, dari berita, kisah orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Ini kandungan Al-Qur'an, berisi kisah-kisah umat terdahulu dan juga yang akan datang. Wal mawa'idi wal amsal, dan juga mau'idah, nasihat-nasihat. Wal amsal, dan permisalan-permisalan. Wal adab wadrubil ahkam, Al-Quran juga berisi adab, juga berisi hukum-hukum. Wal hujat al-qat'iyat al-zahirat, dan hujah-hujah yang nyata, yang pasti. Fidilalati ala wahdaniyah, yang menunjukkan atas keesaan Allah. Disebutkan bukti-bukti tentang Allah itu esa. Wa ghairi dhalika mimma ja'at bihi rusuluh, dan selain hal itu dari apa-apa yang datang dengannya para rasulnya salawatullah wasalamu alaihim, yakni kisah-kisah para rasul. Itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ad-damighati li ahli ilhad wa dulal at-taqam, yang ad-damighat disebutkan di situ nomor 2, al-kasirat al-qahirat, yang mengalahkan ahli ilhad, orang-orang ateis, mulhidin, orang-orang menyimpang, abdulal, orang-orang sesat, at-taghom, nam taghom, yani orang-orang yang apa, lemah akalnya. Wadha'afal ajra fi tilawatih, dan Allah lipat gandakan pahala dalam membacanya, dalam baca Al-Quran. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Wa amara bil itina' bihi wal i'dham, dan Allah perintahkan untuk perhatian dengan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Wa mulazamatil adab ma'ahu, dan senantiasa menjaga adab bersama Al-Quran. Inilah di antara tujuan ditulisnya kitab ini, ya. Bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Karena seorang muslim itu setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana adab kita dengan Al-Quran? Wa badlil wushi, wa badlil wushi fil ihtiram, dan kita mengerahkan segala kemampuan dalam ihtiram, dalam menghormati, menghormati Al-Quran. 6. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Ini masih panjang. 6. Muqaddimah yang beliau sebutkan, tapi sudah mulai mengerucut di sini, sudah mulai untuk berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Karena tujuannya itu. 6. Baik. Di situ ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Beliau juga menyebutkan yang mengarang kitab semisal ini bukan hanya beliau. Di situ di fakrah yang setelahnya itu disebutkan di situ, waqad sannafa fi fadli tilawatih, dan sungguh telah mengarang tentang keutamaan baca Al-Quran jama'atun min minal amail wal a'lam, jamaah dari minal amathil wal a'lam, amathil al-hiyar, orang-orang terbaik dan para tokoh. Nah, telah mengarang kitab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga punya kitab Fadhlul Quran. Kutuban ma'rufatan inda ulil nuha wal ahlam. Mereka-mereka ini al-amathil wal a'lam telah menulis kitab-kitab yang sudah ma'rufah, sudah dikenal di sisi ulil nuha wal ahlam, di sisi para ulama, di sisi ahlun nuha, orang-orang yang berakal. Lakin da'ufat al-himamu an hifdhih, tetapi semangat untuk menghafalnya itu lemah. Semangat untuk menghafalnya, menghafal kitab tentang apa, atau menghafal Al-Quran itu lemah. Bal an mutala'ati, ya, bahkan untuk mutala'ah, mempelajari, tidak menghafalkan, mempelajarinya saja itu juga sangat minim semangatnya. Fasara la yantafi biha illa afradun min ulil afham. Ini bisa kembalinya kepada kitab-kitab yang ditulis tentang masalah keutamaan baca Al-Qur'an, ya. Atau mungkin yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Tapi wallahualam, akhirnya di sini kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang masalah keutamaan baca Al-Qur'an. Sangat jarang orang yang semangat untuk menghafalkannya, bahkan sekedar mutolaah untuk membacanya aja jarang, enggak semangat. Maka tidak bisa diambil manfaat dengannya kecuali hanya sebagian orang-orang saja yang memiliki pemahaman. Waraitu ahla baladina Dimasqa. Aku melihat penduduk negeriku, negeri kami, Damaskus. Ya. Ini negerinya beliau, Imam Nawawi. Hamahallahu taala, semoga Allah menjaganya. Wasona wasair biladil Islam, dan juga seluruh negeri Islam. Muksirina minal i'tina. Mereka banyak yang perhatian bitilawatil Quran al-Aziz. Di Damaskus kata beliau, di tempat beliau banyak orang-orang perhatian membaca Al-Quran. Ta'alluman wa ta'lim, baik itu pelajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran. Arban wa dirasatan, baik itu menyetorkan hafalan ya, maupun mempelajari Al-Quran. Fi jama'atin wa furada, baik itu secara kelompok maupun sendiri-sendiri. Mustahidina fi dhalikal bilayali wal ayam, mereka semangat di malam-malam dan juga di siang-siang hari. Ini gambaran penduduk di tempatnya Imam Nawawi rahimahullah, perhatian sekali dengan Al-Quran. Zahadahumullah ta'ala hirsan alih, semoga Allah menambahkan semangat kepada mereka. Wa'ala jami'an wa'in ta'at, dia menambah semangat kepada seluruh rangkaian ketaatan. Muridina wajahadil jalali wal ikram, mengharapkan dil jalali wal ikram, mengharapkan wajah Allah. Fada'ani dhalika ila jambi muhtasar fi adabi hamalatih, maka itulah yang mendorong aku untuk aku mengumpulkan muhtasar, ringkasan. Ini kata beliau, ini muhtasar. Kitab yang beliau tulis ini adalah muhtasar ringkas tentang adab pembawa Al-Quran. Awsafi khufadihi, dan sifat-sifat orang yang menghafal Al-Quran. Wa talabatih, dan orang-orang mempelajari Al-Quran. Ini nanti akan berbicara tentang bagaimana adab dengan Al-Quran, bagaimana sifat penghafal Al-Quran, bagaimana sifat orang yang mempelajari Al-Quran. Waqad aujaba Allah subhanahu wa ta'ala nasiha li kitabih, maka sungguh Allah telah mewajibkan nasihat untuk kitabnya. Wa minan nasihati lahu, dan termasuk nasihat kepada kitab Allah, bayanu adabi hamalatihi wa tulabih, menjelaskan adab pembawa Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Wa irsadum ilaiha, dan berikan arahan kepada mereka. Wa tanbihum alaiha, dan berikan peringatan kepada mereka. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini sedikit gambaran ya. Kenapa beliau menulis kitab ini ya? Karena kitab kita yang tulis para ulama yang lain terlampau, mungkin terlampau tebal, terlampau banyak isinya, sehingga jarang orang mau untuk mutolaah apalagi menghafalkannya. Maka beliau tulis muhtasar, ringkasannya. Nah, jadi sebenarnya kitab yang kita baca Tibyan ini, Imam Nawawi meringkas pula, beliau punya ringkasan muhtasar At-Tibyan. Tapi ini yang tidak bisa saya temukan, saya belum dapatkan ringkasan dari At-Tibyan. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini halamannya 237 ya. 237. Naam, ini ringkas. Ini juga saya punya yang ringkas ini. Ini lebih ringkas lagi. Ini sama kandungannya. Mungkin cetakan yang lain ini hanya 80 halaman. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang datang, mudah-mudahan. Baik, sedikit-sedikit yang bisa kita baca. Naam. Kemudian bisa kita amalkan, bisa berfaedah untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.